Mungkin Anda saat ini sedang di jalan menuju kantor, atau lagi nunggu proses deployment ke staging selesai, atau sekedar nyari waktu santai sambil ngopi. Selamat datang di sesi deep dive kita. Hari ini kita bakal ngebongkar habis satu materi yang esensial banget dari buku Full Stack Engineering, From Code to Production Systems. Tepatnya di bab 47 ya? Ya, benar, bab 47. Fokus kita kali ini adalah membedah kerangka keputusan build versus buy, membangun versus membeli. Di permukaan, ini mungkin cuma kedengaran kayak masalah budget software biasa gitu. Tapi buat Anda yang sehari-hari ngurusin arsitektur sistem, Anda pasti tahu kalau ini tuh salah satu dilema arsitektural yang paling sering bikin tim engineering masuk ke jurang tech debt. Dan masalah utamanya adalah perdebatan ini sering banget cuma direduksi jadi sekedar perbandingan fitur di atas kertas. Atau malah cuma jadi ajang debat kusir antara tim finance sama tim engineering. Padahal ini kan sebenarnya diskusi strategis tingkat tinggi soal gimana perusahaan mengalokasikan resource mereka yang paling terbatas, yaitu mental bandwidth dan jam kerja para engineer terbaik mereka. Setuju banget. Nah, untuk ngasih konteks yang pas, mari kita mundur sedikit ke sebuah cerita nyata. Studi kasus dari tahun 2019 yang ada di materi kita. Bayangkan sebuah startup health tech. Mereka baru aja dapat pendanaan seri E yang lumayan masif nih. Tim engineering lagi berkembang pesat, ada sekitar 10 engineer baru yang masuk. Terus, pas lagi sprint planning untuk arsitektur microservices mereka, ada satu blocker. Mereka butuh sistem autentikasi. Betul. Mereka butuh sistem autentikasi dan otorisasi pengguna yang solid banget buat nanganin data pasien yang sensitif. Yang mana itu sebenarnya kebutuhan standar banget kan buat aplikasi modern zaman sekarang. Anda butuh manajemen sesi, rotasi token, dan ya pastinya keamanan tingkat tinggi. Nah, itu dia. Dan di titik inilah keputusan fatal itu dibuat. Ada satu engineer senior di tim itu yang bilang, alasannya kira-kira gini. Sistem off ini kita bikin sendiri aja lah, paling 2 minggu juga beres. Nggak usah pakai vendor luar kayak Off Zero atau Okta, overhead langganannya kemahalan. Terus dia juga bilang kalau bikin sendiri, kita bisa pegang kontrol penuh atas skema database-nya. Kedengarannya masuk akal banget kan kalau dari kacamata teknis murni? Yeah. Dan karena itu seluruh tim akhirnya setuju. Tapi realitasnya, 2 minggu lewat, mereka bahkan belum kelar bikin flow dasar buat OAuth sama reset password. Belum lagi tiba-tiba muncul edge cases soal multi-factor authentication yang sama sekali nggak kepikiran di awal. Itu karena mereka baru sadar kalau standar keamanan itu bukan cuma soal nge-hash password aja, ada banyak banget aturan compliance, ada urusan rate limiting buat nahan serangan brute force, sampai kompleksitas single sign-on. Tepat. Dan tebak apa yang terjadi 6 bulan kemudian? Mereka masih aja ngutak-ngatik service auth buatan sendiri ini. Peluncuran fitur SSO buat klien enterprise rumah sakit mereka jadi tertunda total. Sementara itu, kompetitor mereka yang dari hari pertama udah pakai Auth Zero malah udah sibuk rilis fitur-fitur baru dan sukses ngerebut kontrak enterprise rumah sakit tadi. Wah, sakit sih itu. Banget. Akhirnya setelah setahun penuh ngabisin tenaga, CTO-nya nyerah. Mereka buang semua code base Auth yang udah susah payah dibikin itu, lalu migrasi ke Auth Zero. Anda tahu berapa lama waktu migrasinya? Cuma 3 minggu. Tapi biaya eksperimen gagal itu gila-gilaan. Lebih dari $200.000 menguap buat bayar gaji engineer dan infrastruktur. Dan yang paling tragis, selama setahun itu mereka nelantarin produk utama mereka, yaitu algoritma diagnosis AI pasien. Oke, mari kita bedah ini. Gimana ceritanya tim yang isinya engineer-engineer brilian bisa salah kalkulasi separah itu? Kesalahan kalkulasi itu terjadi karena ada satu realitas fundamental di dunia software engineering yang sering banget dilupain. Yaitu setiap baris kode yang Anda tulis, itu sebenarnya adalah kewajiban, bukan aset operasional. Kewajiban gimana maksudnya? Keputusan build versus buy ini pada dasarnya menentukan seberapa besar tumpukan tech debt yang bakal membebani tim Anda di masa depan. Waktu Anda mutusin buat nge-build sesuatu in-house, Anda tuh sebenarnya lagi nekan kontrak pemeliharaan seumur hidup buat kode tersebut. Wow, itu poin yang tajam banget. Kita emang seringnya cuma ngelihat fase development-nya doang ya. Seolah-olah kalau kodenya udah di-deploy ke production, ya udah kelar urusannya. Padahal fase development itu cuma puncak gunung esnya aja. Kode itu kan hidup ya. Dia butuh di-maintenance terus-menerus. Nanti pas versi Node.js atau React Anda harus naik versi, kode old custom itu bisa aja breaking. Terus kode itu harus didokumentasi dengan benar supaya engineer baru yang masuk bulan depan bisa ngerti jalannya sistem. Dan yang paling bikin stres, kode itu harus dijagain nyawanya sama engineer yang pegang pager on call di jam 3 pagi pas servernya down. Ah iya, on call jam 3 pagi itu horor banget. Nah, ngebangun sendiri itu kelihatan murah pas lagi sprint awal gara-gara tim sering lupa masukin bunga dari utang operasional ini ke dalam estimasi kerja mereka. Kalau ngomongin soal estimasi yang sering meleset, materi kita ini bawa-bawa hukum Hofstadter yang lumayan terkenal di kalangan developer. Bunyinya kira-kira begini, segalanya selalu memakan waktu lebih lama dari yang Anda perkirakan, bahkan ketika Anda sudah memasukkan hukum Hofstadter ke dalam perhitungan awal. Itu hukum yang valid banget sih di lapangan. Dari data industri aja kelihatan kalau biaya pemeliharaan tahunan buat software internal itu rata-rata nyedot sekitar 20-30% dari total biaya awal pembuatannya. Lumayan gede juga ya? Gede banget. Tapi lucunya, kerugian finansial dari maintenance itu belum apa-apanya kalau dibandingin sama opportunity cost-nya. Biaya peluang? Coba bayangin, waktu yang dihabisin sama senior back-end engineer Anda cuma buat ngedebug masalah cache di sistem login internal? Itu waktu yang kebuang sia-sia. Benar, itu adalah waktu yang dirampas dari pengembangan model AI yang sebenarnya jadi jualan utama bisnis Anda. Kasarnya, Anda bayar gaji mahal selevel machine learning engineer, tapi nyuruh dia ngerjain kerjaan sysadmin dasar. Tapi mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berlawanan nih. Saya juga pernah dengar kasus di mana startup malah tercekik sama biaya langganan SaaS pas monthly active users mereka tiba-tiba meroket. Ya, itu sering terjadi. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apakah dengan kita membeli atau mengandalkan vendor pihak ketiga, kita itu secara nggak langsung menyerahkan kendali arsitektur dan malah ngundang masalah baru? Pertanyaan yang sangat relevan. Dan di materi ini juga nggak ada klaim yang bilang kalau membeli itu solusi ajaib yang bebas masalah. Ada yang namanya resiko vendor. Dan yang paling jadi mimpi buruk semua CTO itu tentu aja vendor lock-in. Saat sistem kita udah terlalu nempel sama ekosistem mereka ya. Persis. Ketika data pelanggan atau logika inti sistem Anda udah kelewat terikat sama format proprietari punya vendor, biaya dan usaha buat migrasi ke kompetitor mereka nanti bakal jadi mahal banget. Hampir mustahil malah. Dan pas vendornya sadar kalau Anda nggak bisa kabur kemana-mana, dinamika kekuatannya langsung berubah kan? Di sumber kita dibahas tuh soal resiko lonjakan harga sepihak. Bayangin ada vendor SaaS yang tiba-tiba diakuisisi sama perusahaan private equity. Terus besoknya mereka ganti model pricing dan naikin tagihan langganan Anda sampai 300%. Tepat sekali. Selain masalah harga tadi, risiko teknisnya juga lumayan ngeri. Vendor bisa aja ngedeprecate API mereka secara sepihak dan cuma ngasih waktu migrasi sebulan. Itu bakal maksa tim Anda buat lembur ngelakuin refactoring darurat. Belum lagi kalau kita ngomongin aspek legal dan compliance. Nah itu dia, kalau vendor Anda kebobolan data atau melanggar standar regulasi kayak GDPR di Eropa atau HIPAA kalau di medis, Anda nggak bisa ngeles ke regulator bilang, oh itu kan salah vendor kami, nggak bisa gitu. Perusahaan Anda yang akan tetap dimintai pertanggungjawaban di mata hukum. Jadi prinsip arsitekturnya harus jelas dari awal. Vendor itu cuma komponen infrastruktur yang bisa diganti-ganti, bukan kotak ajaib yang bikin Anda lepas tangan dari tanggung jawab. Masuk akal. Nah, karena ngebangun sendiri itu penuh sama utang pemeliharaan yang berat. Sementara membeli juga ada resiko terjebak di ekosistem vendor, terus gimana dong cara kita ngambil keputusannya? Materi kita ngenalin satu kerangka berpikir dari Jeffrey Moore yang esensial banget, yaitu konsep core versus context. Buat Anda yang kerjanya ngerancang arsitektur sistem, pemisahan dua hal ini tuh wajib banget. Betul, konsep core versus context ini harus jadi filter pertama bahkan sebelum Anda buka IDE buat nulis kode. Kita bahas yang core dulu. Core atau inti itu adalah semua aktivitas, algoritma, atau sistem yang secara langsung ngasih keunggulan kompetitif buat perusahaan Anda. Nilai jual utamanya. Benar. Ini adalah intellectual property Anda. Ini alasan kenapa pelanggan mau milih produk Anda dibanding kompetitor. Kalau urusannya udah masuk core, strateginya cuma satu dan nggak bisa ditawar. Bangun sendiri, miliki sepenuhnya, lindungi mati-matian, dan taruh engineer terbaik Anda buat ngerjain ini. Dan sebaliknya, konteks itu berarti segala sistem pendukungnya ya. sistem yang pokoknya harus jalan biar bisnis nggak mati, tapi secanggih apapun sistem itu, dia nggak bakal nambah nilai jual di mata pelanggan. Iya, pelanggan Anda nggak peduli dan nggak bakal mau bayar langganan lebih mahal cuma gara-gara sistem payroll internal Anda ditulis pakai bahasa ras dengan arsitektur event-driven paling mutakhir. Mereka nggak peduli. Jadi, untuk semua yang masuk kategori konteks, strateginya adalah beli layanannya, pakai SaaS, atau tembak API pihak ketiga aja. Mari kita perjelas pakai skenario yang lebih konkret, biar gampang dibayangin. Katakanlah Anda lagi ngebangun platform e-commerce. Machine learning buat algoritma rekomendasi produk ke user, itu jelas core. Tim Anda wajib bikin modelnya sendiri. Tapi kalau buat urusan pemrosesan pembayaran, kita semua tahu ngebangun integrasi payment gateway sendiri itu mimpi buruk. Webhooks yang gagal masuk, rekonsiliasi data bank yang selisih, belum lagi isu sertifikasi PCI DSS. Itu murni konteks. Iya, murni konteks. Pelanggan ujung-ujungnya cuma pengen kartu kreditnya berhasil digesek. Udah beli aja layanan payment gateway. Sama juga kasusnya buat SaaS B2B. Urusan ngirim email atau layanan otentikasi tadi, itu semua konteks. Pengkategorian yang sangat presisi. Nah, setelah kita berhasil misahin mana yang core dan mana yang konteks, hal selanjutnya yang ditekankan di bab ini adalah metrik evaluasinya. Kita harus ngelihat yang namanya TCO, Total Cost of Ownership. Dan ini harus dihitung dalam proyeksi 3-5 tahun ke depan. Disinilah banyak engineering manager sering blunder karena mereka ngitungnya nggak apple to apple. Coba kita bahas contoh kalkulasi TCO buat platform log management yang ada di buku ini. Misal nih, tim DevOps Anda ngotot pengen ngelola cluster LK sendiri, Elasticsearch, Logstash, Kibana, di manage mandiri. Estimasi biaya self-manage ini selama 5 tahun ke depan bisa nyentuh angka $840,000. Angka yang fantastis ya? Sangat. Karena itu bukan cuma soal bayar sewa server. Anda harus ngitung biaya instance EC2 yang butuh iOS tinggi, lalu ada biaya egress data transfer yang sering bikin jantungan, waktu awal buat setup shardingnya, ditambah lagi Anda harus bayar gaji setidaknya 1 atau 2 site reliability engineer yang kerjaannya tiap hari cuma nge-tuning garbage collection JVM, biar servernya nggak kena out of memory. Dan coba bandingkan kalau kita outsourcing konteks ini ke vendor spesialis kayak Datadog atau Splunk Cloud. Nah, estimasi 5 tahunnya itu mungkin cuma di kisaran $130,000. Selisihnya jauh banget kan? Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana variabel skala perusahaan itu bisa mengubah ekuasinya. Di tahap startup sampai ke perusahaan skala menengah seperti contoh yang Anda sebutin tadi, membeli itu hampir selalu menang telak secara efisiensi TCO. Anda mengubah biaya modal besar di awal jadi biaya operasional bulanan, dan seketika beban kognitif tim Anda langsung hilang. Tapi pasti ada titik baliknya dong kalau perusahaannya makin raksasa. Jelas ada. Kalau infrastruktur Anda udah membesar sampai selevel Netflix atau Uber, di mana Anda harus memproses puluhan petabyte data telemetri per hari, modal harga per gigabyte dari vendor itu justru bahkan menghancurkan margin keuntungan perusahaan. Di skala ekstrim seperti itu, narik kembali sistemnya jadi in-house dan ngebangun tim khusus buat ngurusin infrastruktur itu baru masuk akal secara finansial. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Di dunia nyata, tuh kita nggak melulu harus milih pilihan ekstrim antara bikin semuanya dari nol atau pasrah 100% ke vendor. Di arsitektur modern sekarang, kita punya pendekatan hibrida, build on top of buy. Pendekatan hibrida ini brilian sih, karena dia ngegabungin reliabilitas dari vendor sama keunggulan kustomisasi dari tim internal kita. Filosofinya simple, beli solusi dasar untuk nanganin hal-hal kompleks di level bawah, lalu kita bangun logika diferensiasi yang jadi ciri khas kita di lapisan atasnya. Ngomong-ngomong soal build on top of buy, saya lihat ini banyak banget dipakai di arsitektur fintech. Mereka pakai payment processor macam Stripe atau Adyen di layer paling bawah cuma buat nanganin urusan tokenisasi kartu kredit sama koneksi ke jaringan Visa dan Mastercard. Betul, karena itu bagian yang paling ribet regulasinya. Tapi buat urusan bisnis, logikanya kayak subscription state machine, metered billing, sampai sistem manajemen promo diskon, mereka bangun microservices internal sendiri. Ini cara kerja yang paling aman dan scalable, kan? Itu contoh yang sempurna. Anda lempar urusan sertifikasi keamanan PCI DSS yang bikin pusing itu ke Stripe, tapi Anda tetap pegang kendali penuh atas user journey penagihan di aplikasi Anda. Cuma perlu diingat, pendekatan hibrida ini butuh kedisiplinan arsitektur yang kuat banget. Di materi kita ada satu konsep dari domain-driven design yang disorot tajam, namanya anti-corruption layer atau ACL. Anti-corruption layer? Ya, intinya begini, jangan pernah biarkan struktur data dari vendor itu bocor dan menjalar liar ke seluruh codebase internal Anda. Bisa kasih gambaran teknisnya sedikit buat pendengar kita? Berarti alih-alih kita manggil API Stripe langsung dari front-end dan dari 50 microservices kita yang lain, kita harus bikin semacam adapter atau fasad gitu ya, di tengah-tengah? Betul sekali. Anda harus bikin satu interface atau lapisan perantara di internal Anda. Katakanlah namanya payment service. Lapisan inilah yang tugasnya nerjemahin payload data dari Stripe jadi entitas domain yang dimengerti sama sistem internal Anda. Jadi kalau amit-amit Stripe naikin harga gila-gilaan dan kita mau pindah vendor, Anda nggak perlu ngebongkar puluhan microservices buat refactoring. Anda cuma butuh nulis ulang satu file adapter aja di lapisan isolasi tadi. Ini yang bakal nyegah arsitektur Anda membusuk gara-gara infeksi dari model data pihak luar. Ini nyambung banget sama konsep exit strategy. Di buku ini tuh ada satu kutipan yang menurut saya ngena banget. Cintai vendor Anda, tapi selalu siapkan rencana untuk meninggalkannya. Ini adalah SLA bisnis, bukan ikatan pernikahan. Analogi yang pas. Nyimpen data di sistem vendor itu wajar kok, tapi kita harus selalu punya skema portabilitas data. Kita harus pastiin kalau kita megang kunci enkripsinya, kalau bisa. Dan yang paling penting, selalu baca klausul exit di kontrak kerjasama. Strategi mitigasi resiko itu harga mati ya. Tanpa exit strategi yang solid dari sisi teknis maupun legal, Anda tuh sebenarnya bukan lagi beli layanan konteks. Anda lagi nyerahin nyawa bisnis Anda ke tangan pihak ketiga. Benar sekali. Pembahasan yang sangat komprehensif. Sekarang mari kita rangkum sebentar implikasi dari studi kasus Startup Oath di awal tadi. Setelah mereka ngitung ulang secara menyeluruh, startup itu akhirnya sadar kalau ngebangun sistem Oath sendiri itu makan biaya real sekitar $420,000 selama 5 tahun. Belum lagi ditambah insiden keamanan kecil-kecil dan fitur yang terus delay. Sementara kalau mereka langganan Oath Zero tier enterprise, ditambah biaya bikin adapter internal tadi, totalnya cuma habis $125,000. Ada penghematan hampir $300,000 di situ. Tapi menurut saya bukan nominal uangnya yang paling krusial. Yang paling berharga adalah kembalinya mental bandwidth tim engineering mereka, sehingga mereka bisa fokus 100% buat nyempurnain algoritma AI mereka. Walaupun data historis dan kerangka perhitungannya udah dijabarin setransparan ini, di lapangan tuh masih banyak aja tim engineering yang jatuh ke lubang yang sama. Makanya bab ini juga merinci 7 kesalahan fatal atau anti-patterns yang sering banget ngancurin project software. Mari kita cek anti-patterns ini satu persatu. Saya yakin beberapa poin ini bakal kerasa sangat familiar buat Anda yang lagi dengerin. Kesalahan pertama yang paling sering saya temui di lapangan, apalagi kalau ego engineer lagi tinggi-tingginya, resume-driven development. Iya, ini klasik banget. Ada tim engineer mutusin buat ngebangun message broker custom dari nol, murni cuma karena mereka pengen punya alasan buat pakai bahasa Go atau Rust di production, biar CV mereka nanti kelihatan mentereng. Padahal server production itu bukan taman bermain. Kalau tim butuh eksplorasi teknologi baru, ya kasih mereka waktu buat hackathon internal. Jangan numpang di komponen infrastruktur yang sifatnya kritikal buat bisnis. Bener banget. Kesalahan kedua ini biasanya dari sisi manajemen. Mengabaikan proses review kontrak vendor secara detail. Para eksekutif biasanya gampang tergiur sama slide presentasi sales vendor yang bagus, langsung tanda tangan, kaget pas bulan ketiga tagihannya meledak. Ternyata mereka ngelampauin batas API calls yang cuma ditulis kecil-kecil di halaman belakang kontrak. Lalu kesalahan ketiga ini masih nyambung soal hukum, yaitu abai sama audit compliance. Sering kejadian perusahaan pakai vendor cloud storage yang ternyata nggak punya sertifikasi SOC2. Padahal data yang disimpan itu data finansial pengguna. Itu bahaya banget. Lanjut ke kesalahan keempat. Ini soal ilusi akuntansi. Menganggap waktu engineer itu gratis karena toh mereka udah digaji bulanan sama perusahaan. Ini masuknya sunk cost fallacy yang sangat destruktif. Seperti yang udah kita bahas tadi ya, setiap jam yang dipakai engineer buat ngebangun ulang roda yang sebenarnya udah dijual murah di pasaran, itu sama dengan satu jam investasi inovasi yang hangus. Waktu engineering itu adalah sumber daya perusahaan yang paling mahal. Kesalahan kelima juga nggak kalah menjebak. meremehkan waktu integrasi. Sering kan dengar engineer bilang, ah ini mah gampang, cuma manggil satu endpoint REST API doang. Padahal integrasi ke vendor itu butuh mikirin skenario timeout, retries kalau koneksinya putus, masang circuit breakers, sampai nangenin error yang asinkron. Kesalahan keenam, mengabaikan gravitasi data atau biaya migrasi data. Banyak yang mindahin database log mereka ke vendor eksternal dengan santainya, pas suatu hari butuh narik backup datanya balik ke internal, mereka kena tagihan data egress per gigabyte yang nominalnya bisa bikin perusahaan langsung bangkrut. Dan ini dia anti-pattern ketujuh yang ironis banget, sindrom not invented here yang berujung pada obsesi kesetaraan fitur. Gara-gara mereka punya ketidakpercayaan buta sama sistem buatan pihak luar, tim engineering ini maksa buat bikin sistem internal yang harus 100% niru semua fiturnya vendor raksasa. Padahal kalau dilihat dari kebutuhan bisnis saat itu, mereka paling cuma butuh 10% aja dari fungsionalitas aslinya. Itu sih pemborosan spesifikasi yang luar biasa ya. Sangat membuang-buang waktu dan biaya. Jadi, apa arti dari semua ini? Kita udah nguliti betapa mahalnya harga pemeliharaan sebuah kode. Kita udah ngaji batas tipis antara bahaya vendor lock-in dan efisiensi skalabilitas. Kita juga udah misahin dengan jelas mana core inovasi dan mana konteks operasional. Sampai ngebedah 7 pola pikir anti-patterns yang merugikan tadi. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kerangka kerja build versus buy ini pada akhirnya selalu bermuara pada dua elemen fundamental dalam kepemimpinan teknologi, fokus dan keberanian. Fokus dan keberanian. Ya, organisasi teknologi yang sukses menembus skala global itu paham betul di area spesifik mana mereka harus jadi yang terbaik di dunia dan di area operasional mana mereka cukup puas dengan sekedar pakai solusi standar yang udah ada di pasar. Dan ini butuh level kedewasaan arsitektural yang tinggi. Butuh keberanian besar dari seorang engineering manager untuk berani menekan ego timnya, menolak godaan untuk mereinventasi semuanya dari nol, dan dengan tegas bilang, sistem ini nggak bakal nambah value langsung ke pelanggan kita, jadi kita beli aja. Fokus dan keberanian. Untuk Anda yang saat ini lagi dengerin, coba deh refleksikan kembali roadmap produk atau backlog sprint yang lagi nunggu Anda di meja kerja. Berdasarkan obrolan panjang kita hari ini, mungkin pertanyaan pertama yang harus Anda ajuin pas rapat arsitektur besok pagi bukan lagi sekedar apakah tim kita punya skill buat ngebangun sistem ini. Tapi pertanyaannya diubah jadi, apakah kita memang harus membangunnya? Tepat. Apakah investasi waktu berbulan-bulan di fitur ini bakal jadi diferensiator kompetitif kita di pasar? Atau jangan-jangan ini cuma sekedar komponen konteks biar aplikasinya bisa nyala aja? Ngebangun intuisi buat nanyain hal itu secara kritis sebelum jari menyentuh keyboard, itu secara harfiah bisa nyelamatin perusahaan Anda dari stagnasi produk selama bertahun-tahun ke depan. Betul sekali. Nah, sebelum kita benar-benar menyudahi eksplorasi yang intens ini, saya pengen ngasih satu pemikiran provokatif buat Anda. Sesuatu yang melampaui bab di buku ini, tapi rasanya mendesak banget buat dibahas di era teknologi sekarang. Dari tadi kita berdebat panjang soal betapa mahalnya waktu engineer buat ngebangun sistem konteks. Tapi mari kita pikirkan sebentar realitas hari ini. Apalagi dengan munculnya AI ya. Nah, itu dia. Dengan akselerasi luar biasa dari artificial intelligence dan generative AI sekarang ini, di mana model bahasa tiba-tiba bisa memuntahkan ribuan baris kode boilerplate, nulis script deployment, sampai bikin integrasi API yang rumit cuma dalam hitungan detik, dan biayanya nyaris nol, pertanyaannya, apakah perdebatan klasik build versus buy ini sebentar lagi bakal jadi usang dan hilang gitu aja? Wah, ini sudut pandang yang menarik. Atau jangan-jangan, kemudahan dari AI ini cuma ngasih kita ilusi efisiensi. Di mana AI memang berhasil melenyapkan hambatan biaya dan waktu di fase awal untuk membangun, tapi diam-diam dia memindahkan seluruh beban raksasa itu jadi mimpi buruk pemeliharaan jangka panjang. Jangan-jangan, kedepannya kita bakal terjebak merawat lautan kode halusinasi hasil generate AI yang di dalamnya bersarang tumpukan utang teknis yang harus kita pelihara selamanya. Sebuah pertanyaan yang rasanya layak untuk Anda renungkan malam ini. Kami sangat berterima kasih Anda telah meluangkan waktu berharga dan perhatian penuh Anda untuk menyelami kerumitan arsitektur ini bersama kami. Teruslah mengevaluasi sistem Anda, beranikan diri untuk menguji asumsi-asumsi lama, dan jangan pernah kehilangan rasa ingin tahu Anda yang luar biasa itu. Sampai jumpa di deep dive kita selanjutnya.